Untuk kesekian kali, janganlah kau takut, tiada guna pula kau bicara. Ku ingin menatapmu, Dewiku. Dan kini ku sadari betapa selama ini kau mencurahkan kasih sayang padaku. Sebatang hanyalah untuk membangkitkan semangat juangku. Tanpa setitik rasa cinta, doaku akan selalu untukmu. Perlahan aku mencoba bangkit lagi, menatap tegar masa depan berseri. Setulus hatiku, ku haturkan terima kasih sayang. Yeah, yeah. Maafkan aku salah duga. Terimalah salamku yang terakhir kali. Ku akan pergi jauh, jauh, jauh. Ku coba untuk mengerti dirimu, tak ku berjanji melangkahi jalannya saya.